Masalah yang pertama selalu, dia kata masalah kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam tandas, maksudnya dalam jambel lah. Waktu nak ambil wuduk, nak ambil esmaya, maka apa hukum eh? Haa, dek. Jadi kita maklum, maklum bagi kita nyalah mana? Kita nak ambil esmaya tu sunat kita bismillah datang pada hadis. Tawaddu bismillahirrahmanirrahim. Kamu ambillah wuduk, ambil wuduk oleh kamu dengan yakni dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kali gitu kita duduk dalam jambe, ambil semaya dalam jambe, jambe mandi. Lepas tu golek setengah-setengah jam yang mandi je sekali dengan tempat qadha hajat pun selalu dah. Nah, ada-ada orang tu dia pasal buat dua petak. Ha ni balik qadha hajat. Sudah tu baik ni masuklah bilik mandi. Ada orang tak hak golek jambe agak tempat qadha hajat ada selalu dah. Ha nah. Jadi macam mana kita nak nak baca bismillah sedangkan sunat? Ha, maka dia mai bergadah sini pula. Gadah mana? Kita duduk masalah bismillah. Di sini zikir, bukan baca ayat Quran ni. Faham tak? Bukan tiap-tiap kita sebut bismillah tu adalah ayat Quran, bukan ni. Sabah hak ni dia panggil zikir. Nampak tak? Bila kita tu nak ambil wuduk, mau ambillah wuduk dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ni? Zikir, bukan kita baca Quran. Zikir. Zikir. Nah, sebab itulah bagi orang dalam hadas besar. Bagi orang dalam hadas besar, dia sunat juga bismillah. Nak mandi tu. Maka kita dalam hadas lagi lah kata. Dalam hadas lagi. Maka kita nak mandi, bismillahirrahmanirrahim, mandi. Apa kata kita baca bismillah kita dalam hadas tu, hadas besar? Tak ada gapo kerana zikir, tak ada apa, tak boleh baca Quran. Haram di atas orang yang hadas besar, baca Quran. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, bismillah baca Quran. Ada talihnya. Ada pohon ni kita nak mandi sunat bismillah. Bismillah ni bukan Quran, zikir. Tapi zikir serupa dengan Quran. Dia panggil zikir Quran. Nampak tak? Ha, sebab itulah paling kurang jangan kita ingat kata baca Quran. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim mandi. Bukan kita baca Quran. Dia panggil sahabat dia jatuh. Sunat kosak zikir. Itu kena kosak zikir. Takut-takut kita nak kosak Quran. Kemudian kita duduk dalam jambe, kita berzikir. Apa hukum berzikir dalam jambe? Khilaf dua pendapat ulama. Satu pendapat, dia pakai umum ayat. Dia pakai umum ayat mana? Iaitu ayat yang kata, Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa fi khalqillah. Jadi nak ayat kata orang yang orang mukmin yang sebenar-benar tu ialah orang yang panggil orang ulil albab. Orang yang berakal yang sepenuh tu orang yang selalu menyebut Allah sama adanya ketika tidur, ketika duduk, ketika berdiri. Allazina yazkuruna Allah qiyaman, ketika berdiri. Itu dia. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junubihim, atas lambung-lambung, yani ketika tidur. Nak rakyat kata setiap kelakuan gerak-geri dia tu selalu dia berzikir. Maka ulama ambil daripada ayat ni, dia kata maksudnya setiap kelakuan. Maka setiap kelakuan tak kira. Setiap kelakuan juga setiap masa. Setiap tempat. Dia umum situ kata zikir ikut saja. Apa kata kalau ketika tempat keji seperti tempat tempat keji macam dalam jambai apa itu ni, turut kan tu dia kata walau begitu sekalipun. Sebab dia ambil umum ayat tu. Tetapi setengah ulama dia kait. Dia kait. Kenapa kait? Kerana nak memuliakan nama Tuhan. Jadi tempat ni tempat keji. Seeloknya kita menjauhkan. Tak layak kita guna nama yang mulia di tempat yang keji. Dia pergi kot tu. Jadi hak umum tadi ditaksiskan. Itu khilaf dia tu. Maka bila kita bina takhilah tu, tu baik main dibak wuduk ni. Kita ambil wuduk dalam jambe. Tempat tu tempat keji lah. Kerana tempat kita membuangkan kotor. Buat cema-cema. Maka tak kala tu, apa kata bismillah? Ya, atas kaun tu, tak ada gapo. Ha, tak ada gapo lah. Ha, kalau tu atas kaun ni, seelakkan kita tak sah kerana apa ni? Nak memuliakan nama. Ha, tak ada pendapat. Bina situ. Kita tulis ayat Quran dengan huruf lain daripada huruf Arab, maka apa hukum? Seperti lafaz Allah kita tulis dengan huruf siam, masalah. Apa tulis dengan huruf siam tu, tulis huruf gapo kita kata? Allah tu nak tulis dengan gapo? Kena tulis o-ang, tak itu lah. Kau dengan huruf gapo tulis? Dengan huruf o lah. Alang kita. Huruf o.